Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sedikit tambahan sebelum kita meninggalkan pembatal-batal salat, yaitu perhatikan kembali poin nomor 5, kasful aurati amdan lima taqaddama fi syurut, membuka aurat secara sengaja. Ya. Apa yang difahami dari keterangan ini? Difahami dari keterangan ini, apabila aurat terbuka tanpa sengaja berarti dimaafkan, ya. Nah. Ya, ini berjalan di atas madhab Hambali yang memaafkan apabila tersingkap dari aurat tanpa sengaja. Berbeda dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i tidak memaafkan. Sengaja atau tanpa sengaja. Tetap dianggap batal. Itu madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i tidak memaafkan. Jadi meskipun tanpa sengaja. Nah, adapun yang kita pelajari sekarang ini madhab Hambali yang memaafkan apabila tersingkap tanpa sengaja, ya. Tetapi yang ingin Anda sampaikan bahwa yang terbaik dalam masalah ini, bahwa dimaafkan apabila tersingkap tanpa sengaja, itu ada rincian. Nah, yang pertama, apabila tersingkap dengan kategori fatal, aurat yang tersingkap kategorinya fatal. Dari segi kadar dan waktunya lama. Fatal dari segi kadarnya, kadar aurat yang tersingkap dan waktunya lama. Ini membatalkan sholat. Contoh. Seseorang sholat dengan sirwal yang robek di bagian kemaluan depan atau belakang. Sirwal, sholat dengan sirwal yang robek di bagian kemaluan depan atau belakang. Tetapi dia tidak sadari kecuali setelah sholat. Setelah sholat baru sadar. Sholatnya batal. Yang kedua, tersingkap dengan kategori yang fatal dari segi kadarnya, tetapi waktunya singkat. Ini tidak membatalkan sholat. Dianggap sedikit. Ya, dianggap ringan. Ini dianggap ringan dan tidak membatalkan sholat. Contoh, ketika sedang ruku, datang angin kencang, menyingkap sarungnya, terbuka kemaluannya. Ya, tersingkap sarung di bagian kemaluan, tersingkap kemaluannya karena angin kencang. Tetapi langsung dia pegang dan dia tutup kembali. Gitu. Jadi tiba-tiba datang angin kencang, menyingkap sarungnya, terbuka bagian kemaluannya. Langsung dia pegang dan dia tutup kembali. Jadi terbuka dalam waktu singkat. Kadarnya fatal bagian kemaluan, tapi Waktunya singkat, langsung dia tutup kembali. Ini tidak membatalkan sholat. Ya, atau robek sirwalnya, bagian kemaluan depan atau belakang, tapi dia langsung sadari, krak gitu kan. Bunyi terasa, langsung dia pegang dan dia tutup. Ya. Sehingga langsung dia tangani gitu. Nah, tidak berlangsung lama. Terbuka, maka sholat tidak batal. Yang ketiga, kategori aurat yang tersingkap ringan dari segi kadarnya. Ringan dari segi kadarnya dalam waktu yang lama. Ringan dari segi kadarnya dalam waktu yang lama. Ini juga tidak membatalkan sholat. Ini juga dianggap sedikit dan tidak membatalkan sholat. Ya. Kategori aurat yang tersingkap ringan, dari segi kadarnya ringan, ya. Dari ringan dari segi kadarnya dalam waktu yang lama, ini tidak membatalkan sholat, dianggap sedikit, ya, tidak membatalkan sholat. Contoh, ada seukuran kuku dari ujung paha. Ada seukuran kuku dari ujung paha, ya, di tengah pelaksanaan sholat. Seukuran kuku dari ujung paha di tengah pelaksanaan sholat tanpa ia sadari, kecuali setelah salam. Setelah salam baru sadar. Nah, sebenarnya lama kan sampai salam. Jadi selama sholat tidak ketahuan. Tetapi ukurannya hanya seukuran kuku dari ujung paha. Ini ringan. Ujung paha seukuran kuku. Ini ringan. Nah, maka tidak membatalkan sholat. Baik, ini contoh-contoh rincian dan contoh-contohnya. Ya, ini rincian ini meliputi pria dan wanita, ya. Pria dan wanita. Nah. Jadi sebenarnya jika ada sehelai rambut dari wanita yang keluar gitu, tidak disadari kecuali setelah sholat, itu ringan apa fatal sehelai rambut? Ringan kan? Nah. Ini kalau kembali ke rincian ini dimaafkan. Hanya saja biasa kita dengar di masyarakat, ya, selai rambut saja terlihat tidak sah, karena mereka tahunya mazhab apa? Syafi'i. Tentu sudah dengar tadi, mazhab Syafi'i tidak memaafkan sama sekali. Ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Nah, selesai tambahan yang ingin saya sebutkan. Nah, kita masuk sekarang ke masalah tsaminah, masalah ke-8, ma yukrahu fis shalah. Apa saja yang dimakruhkan dalam sholat. Baik. Apa makna makruh? Makruh artinya apabila dikerjakan pelakunya tidak berdosa, pelakunya tidak berdosa, dan sholat tentu saja tidak batal, ya. Nah, di sini ada ta'liq, itu saja untuk mengikuti. Coba kita lihat di hasyiah nomor 1. Al-karohatu fi istilahil fuqaha. Karohah, makruh pada istilah fuqaha, ya. Pada istilah fuqaha, bukan pada bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Pada bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, dan pada ucapan kaum salaf, ya, sahabat dan setelahnya kalangan kaum salaf, makruh, karohahnya dibenci, itu haram. Haram. Ya, dan bisa jadi bermakna makruh jika ada dalil yang menunjukkan arah makna itu. Nah. Adapun pada istilah fuqaha, ini yang kita bahas pada istilah fuqaha, haram, makruh, kan? Wajib, sunnah, mubah, naim. Maknanya adalah hiyan nahyu anisyai, larangan dari sesuatu, min ghairi ilzamin bitark, min ghairi ilzam, tanpa ada pengharusan, tanpa ada ilzam, yakni pengharusan, bitark untuk meninggalkan, larangan dari sesuatu tanpa ada pengharusan untuk meninggalkannya. Berarti beda dengan haram, karena haram ada ilzam bitark, ya, larangan dari sesuatu disertai ilzam pengharusan untuk meninggalkannya, itu haram. Adapun karohat tidak diilzam, yakni tidak diharuskan. Wa hukmul makruh, hukum makruh, annahu yuthabu tarikuhu, sesungguhnya yuthabu tarikuhu, orang yang meninggalkan perkara makruh, yuthabu diberi pahala, ya, yuthabu diberi pahala, tarikuhu yang meninggalkannya, imtithalan, karena menaati Allah. Yuthabu diberi pahala, tarikuhu orang yang meninggalkannya, imtithalan. Apa makna imtithalan? Imtithalan artinya karena menaati Allah, dalam rangka menaati Allah. Wala yu'aqabu fa'iluhu, wala yu'aqabu, dan tidak diikob, tidak dihukum, tidak dianggap berdosa fa'iluhu, ya, la yu'aqabu, yani tidak terancam hukuman, tidak berdosa fa'iluhu, orang yang mengerjakannya. Wa yajuzu fi'luhu, dan boleh mengerjakannya, boleh mengerjakan perkara makruh, indal hajati, ketika ada hajat yang menuntut. Min ghairi ittirarin, tanpa kondisi darurat, tanpa tuntutan darurat. Min ghairi ittirar, tanpa darurat. Jadi kemakruhan suatu perkara hilang apabila ada tuntutan hajat, meskipun tidak darurat. Beda dengan perkara haram. Perkara haram, ya, orang yang meninggalkannya juga karena Allah, karena ketaatan, dia dapat pahala. Jika mengerjakan, yu'aqab, ya, yakni terancam hukuman berdosa. Kemudian kapan hilang keharaman suatu perkara? Boleh dikerjakan dan tidak haram apabila kondisinya darurat. Apabila kondisinya darurat, hanya sebatas tuntutan hajat tidak bisa, jika perkara itu haram. Ya, ingat kaidah al-karohatu tazulu bil haja wal hurmatu tazulu bi bid darurah. Al-karohat, kemakruhan suatu perkara, tazul, hilang karena hajat. Al-hurma, keharaman, tazulu bid darurah, menjadi hilang karena darurat. Tayyib. Oleh karena itu kita akan mendapati pada pembahasan perkara-perkara makruh, kita akan melewati apabila ada hajat boleh, gitu. Ini dimakruhkan apabila tidak ada hajat, ya kan? Nanti antum sudah paham ini kalau kita masuk ke poin-poinnya, apa-apa saja yang makruh dilewati, ini jika dilakukan tanpa hajat ini makruh, jika ada hajat tidak makruh. Karena kemakruhan satu perkara menjadi hilang apabila ada tuntutan hajat untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Baik, yukruh fi salatil umur taliyatu, dimakruhkan pada salat al umur taliyatu, perkara-perkara berikut. Al amrul awal, perkara pertama, al iqtisaru ala al fatihati fi rak'atain al ulayain, al iqtisar, mencukupkan, ala al fatihah, atas al fatihah, fi rak'atain al ulayain, pada dua rakaat pertama. Pada dua rakaat pertama hanya baca Al-Fatihah, mencukupkan Al-Fatihah, tidak baca surat atau sebagian surat setelahnya. Ini makruh. Limukhalafati dhalika, dalilnya limukhalafati dhalik, karena hal itu mengandung unsur mukhalafah, penyelisihan, li sunnatin nabi, terhadap sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadyihi, dan ajarannya, fi shalah, petunjuknya dalam sholat. Ajaran Nabi, petunjuk Nabi, sunnah Nabi senantiasa ya, melengkapi dua rakaat pertama dengan membaca surat setelah Al-Fatihah. Baik. Atsani, yang kedua lamrus tsani, tikrarul Fatihah. Tikrarul Fatihah, mengulang bacaan Al-Fatihah. Ya, sudah baca Al-Fatihah diulangi, dibaca lagi yang kedua kalinya. Ini makruh. Li'aysh limukhalafati dhalik. Ya, karena apa? Limukhalafati dhalik, karena mengandung unsur penyelisihan. Hal itu mengandung unsur penyelisihan. Aidan juga, ya, mengandung unsur penyelisihan. Li sunnatin nabi, terhadap sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi sallallahu senantiasa baca Al-Fatihah yang mencukupkan satu kali. Tidak mengulang-ulang. Lakin, ada perkecualian. Akan tetapi, in karroroha, jika seseorang mengulang-ulanginya li hajatin, nah itu, karena ada tuntutan hajat. Seseorang mengulanginya yang kedua kalinya karena tuntutan hajat. Ka'an yakuna, seperti halnya fatahul khusyu'u, luput atasnya kekhusyukan. Fatahul khusyu'u, luput ya darinya kekhusyukan. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya kalbu, memperhatikan makna-makna ayat-ayat Al-Fatihah yang dibaca. Inda qira'atiha, ketika membacanya dia tidak khusyuk, hatinya menerawang entah kemana ya, ada yang lain yang dia pikirkan. Selesai Al-Fatihah tidak ada yang dia perhatikan satupun. Selesai, tersentak dia. Sudah selesai. Baca Al-Fatihahnya tersentak. Baru sadar gitu. Lewat begitu saja tanpa khusyuk. Ini kan khasara dari segi pahala kan. Nah. Maka ini hajat. Fa'arada. Maka dia ingin tikraraha, mengulanginya sekali lagi. Liyahdura qalbuh. Liyahdura qalbuh. Agar kalbunya hadir, memperhatikan, khusyuk. Dia ikuti. Ya. Makna-maknanya. Ketika membacanya, fala ba'sa bidzalik. Fala ba'sa bidzalik. Maka tidak mengapa hal itu, karena ada tuntutan hajat. Walakin, akan tetapi, bisyarti, dengan syarat, bisyarti, dengan syarat, alla yajurrahu, hal itu tidak menyeret dia. Alla yajurrahu, tidak menyeret dia. Dzalik, perkara itu, tidak menyeret dia, ilal waswas, ke waswas. Apabila hal itu akan menyeret dia kepada waswas, setiap kali sholat diulang, setiap kali sholat mau diulang, waswas jadinya. Ya, akhirnya nanti wah lupa baca Al-Fatihah tadi. Padahal sudah baca kan, cuma tidak khusyuk, jadi nyangkanya lupa. Ah waswas, sudah belum. Akhirnya nanti jadi was-was dia. Nah, ini sudah mengarah ke penyakit. Jika menyeret ke sana jangan. Wajib mafsadah ya, harus dicegah dan tidak dibenarkan di sini. Wajib. Atsalitsu, yang ketiga, yukrahul iltifatu, dimakruhkan al-iltifatul yasiru. Al-iltifatul yasiru, menoleh ringan. Menoleh ringan. Fi sholati, dalam sholat, bila hajatin, tanpa tuntutan hajat. Tanpa tuntutan hajat. Menoleh ringan dalam sholat tanpa tuntutan hajat dimakruhkan. Dalilnya li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina su'ila, hina ketika su'ila ditanya, anil iltifati, dari menoleh fi sholat dalam sholat. Nabi menjawab, huwa ikhtilasun, huwa al-iltifat itu, menoleh itu, ikhtilasun, rampasan, yakhtalisuhu syaitanu, yang berhasil dirampas oleh syaitan, min solatil abdi, dari solat seorang hamba. Nah, Hadis ini akhrajah al-Bukhari. Akhrajah al-Bukhari dalam sahihnya. Hah? Apa makna ikhtilas? Ada keterangannya di sini. Wal ikhtilasu as-sariqatu wan-nahbu. Sariqatu curian, an-nahbu rampasan. Jadi dia berhasil ya. Itu rampasan curian yang berhasil dilakukan oleh syaitan. Nah, karena perkara makruh mengurangi kesempurnaan pahala. Nah, ya lumayan bagi syaitan, lumayan. Nah, lama-lama bukan hanya iltifat. Nah, baik, al-muhim hati-hati. Ya, amma idza kana al-iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Amma adapun idza kana al-iltifatu, apabila menoleh dilakukan li hajatin, karena tuntutan hajat, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Kaman ihtaja, kaman seperti halnya seseorang ihtaja, butuh, dituntut hajat, ila untuk an yatfula, an yasari, meludah ke arah kiri, fi sholati, dalam sholat, ya, ini meludah ringan, ke arah kiri, dalam sholat, salatan, tiga kali, idza apabila asabahul waswasu, dia terkena waswas syaitan, terasa dia diganggu oleh setan, waswas, wah, gak bisa khusyuk. Ya, maka petunjuk Nabi SAW, ya, ta'awud, pelindung dari syaitan. Nah, disertai meludah ke kiri tiga kali. Bukan meludah banyak-banyak, ya, dihinakan gitu. Tidak kena. Ya. Nah, baik, gitu. Ya, nah, ini kan menoleh kan, meludah ke arah kiri kan, ini kan menoleh. Tapi hajat untuk mengusir setan yang mengganggu waswas, maka kemakruhannya hilang. Nah, fahada iltifatun li hajatin, fahada iltifatun li hajatin, maka ini menoleh karena ada tuntutan hajat. Amara bihin nabi. Amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan hal itu. Naam. Kepada salah satu sahabat yang terkena perkara itu. Naam. Wa kaman khafat, dan seperti seorang wanita, seperti hanya seorang wanita khafat, wanita itu takut, khawatir, ala sabiyyiha, atas bayinya, ya, adaya'a, hilang. Bayinya main-main di sampingnya. Khawatir lari ke sana kemari sampai hilang dari pandangannya kan. Ya, ada yang ngambil gitu, narik. Ada penculik anak, ya. Di tempat keramaian kan, mungkin di kota ya. Ya, kalau di rumah sendiri sih di, nah, lingkungan seperti ini ya, ya masalah kalau itu. Nah, ya mungkin dia lagi di luar. Nah, ramaian yang rawan ya. Fasarat taltafitu fi shalah. Maka ya menjadilah dia taltafitu fi shalah, menoleh dalam salat. Mulahadatan lahu, dalam rangka mengawasi anaknya. Salat sebentar-sebentar ditoleh. Oh, ada gitu kan. Nah. Ini khawatir di sini, enggak tenang. Supaya tenang sekali dilihat, oh, ada apa gitu. Hah? Begitu. Nah. Jadi misalkan seorang ya sama misalnya lagi di luar tempat keramaian umum. Nah, tadi mungkin karena buru-buru ditaruh tasnya di sana. Lagi sholat, wah baru ingat uang jutaan di situ. akhirnya sedikit-sedikit noleh gitu kan. Oh, masih ada tasnya kan gitu. Ini hajat kan? Nah, daripada ini ya tenang. Baik. Hada kulluhu fil tilfatil yasir. Ini semuanya pada al-iltifat al-yasir, menoleh yang ringan. Amma adapun idzal tafata asy-syakhsu, apabila iltafata asy-syakhsu, seseorang menoleh bikulliyatihi, dengan seluruh tubuhnya. Balik dia. Ya. Membalik seluruh tubuhnya. Bikulliyati, seluruh tubuhnya ikut menoleh. Jadi bukan hanya, menoleh ini kan hanya kepala begini kan. Dada, tubuh tetap mengarah ke arah kiblat. Hanya kepala kan, leher yang bergoyang kepala. Wajahnya aja menoleh, itu menoleh. Adapun jika bilkulliyah, ya, semua dia begini. Nah, semua tubuhnya menoleh ke sana. Nah, awistadbarul qiblah, atau dia beralih ya dari kiblat ke arah yang lain. Jadi dadanya ikut bergerak ya, beralih meninggalkan arah kiblat gitu kan. Nah, ini fa innahu tabtulu salatu. Tabtulu salatu, maka salatnya batal. Idza kana dzalika, idza kana dzalika, apabila hal itu bi ghairi udhrin, tanpa ada udur, min syiddati khaufin, tanpa ada udur karena rasa takut yang sangat, wa nahwihi, dan semisalnya. Ya, ini urusannya lain. Jika sudah khauf yang sangat ya, dalam peperangan misalkan, sambil perang, sambil meloncat, mengelak ya, lagi sholat ya, ada singa mendekat, terus lari bersembunyi. Nah, misalkan menghindar gitu kan, tapi kita ingin membubarkan sholatnya ya, lagi sholat tiba-tiba kebakaran, dia menghindar dari kebakaran. Nah, ini karena takut yang sangat. Yang seperti ini darurat kan? Nah, maka itu sudah masuk di kategori sebelumnya. Ingat, gerakan yang banyak ya, tanpa alasan darurat. Nah. Baik. Artinya apa? Apabila syiddat khauf yang dicontohkan tadi, itu dimaafkan. Nah. Ar-rab yang keempat, taghmidul ainaini fi shalah. Taghmidul ainaini fi shalah, memejamkan kedua mata ya. Taghmidul ainain, memejamkan kedua mata, fi shalah, dalam salat. Ini makruh. Sebagian orang kan berpikir supaya khusyuk gitu kan, pejamkan matanya. Nah, kalau tidak pejamkan mata, banyak hal yang bisa terlihat di depannya, pikirnya begitu. Nah, padahal itu dimakruhkan. Kenapa? Li'anna dhalika, karena hal itu yushbihu, menyerupai, fi'lal majusi, amalan kaum majus, inda ibadatihim an-nirana, inda ibadatihim an-nirana, ketika mereka melakukan peribadatan menyembah api ya, caranya memejamkan mata. Nah, jadi ada unsur apa? Tasyabbuh, meniru cara ibadahnya orang majusi yang menyembah api dengan cara itu. Waqila, ini salah satu pendapat. Waqila, pendapat yang lain ya, dikatakan pendapat yang lain mengatakan yakni illat faktor hukumnya, yushbihu fi'lal yahudi aidan, menyerupai juga perbuatan orang Yahudi, ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi juga jika beribadah memejamkan mata. Waqad nuhina, sementara sungguh kita telah dilarang, qad nuhina, sungguh kita telah dilarang, anit tashabbuhi bil kuffar, dari perbuatan tashabbuh dengan orang-orang kafir. Mungkin ada yang berkilah, mencoba untuk berhujjah. Masalahnya saya berhajat, memejamkan mata, gitu. Berhajat, kan? Kemakruhan hilang dengan hajat. Karena dengan memejamkan mata saya merasa khusyuk. Ya. Nah, bagaimana menjawab? Ya, jangan mengakal-akali, gitu. Jangan berijtihad sendiri. Nah, Nabi alaihissalam dan para sahabat sholat tidak menjamkan mata. Nah, jelas pada hadis-hadis. Ya, para sahabat yang bermakmum di belakang Nabi alaihissalam, mereka memperhatikan Nabi di depan. Dan begitu, Nabi sedang sholat, ya, melihat ke depan. Nah, ya. Jadi kata Al-Albani rahimahullah, itu adalah sikap warok yang bukan pada tempatnya. Ya. Sikap warok yang bukan pada tempatnya. Dengan dalil khusyuk, bukan pada tempatnya. Baik. Kita tahu kan Nabi SAW jika sholat, ada hadis-hadis menghadap ke depan, pandangannya ke depan. Nah, pada sholat kusuf didatangkan surga, Nabi melihat surga kemudian ingin mengayunkan, mengelurkan tangannya untuk mengambil buah-buahan, tapi tidak jadi. Setelah itu didatangkan, dihadirkan neraka di depan Nabi, dilihat Nabi mundur kaget. Nabi tidak menjamkan mata. Dan hadis-hadis lain yang semakna dengan. Nah, para sahabat ya memperhatikan Nabi SAW yang mengimami mereka. Begitu. Sunnah Nabi SAW ketika alaihi salatu wassalam ketika tasyahud, ya, pandang arah pandangan mata ke ujung ujung jari telunjuk yang diangkat, ya, menunjuk ke arah kiblat. Syarat saat tasyahud. Jadi tidak. Jadi itu menyalahi ya hadis Nabi alaihi wasallam. Nah, jadi jangan berdalih lebih khusyuk. Nah, tidak. Nah, jangan melatih diri, membiasakan diri ke hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi wasallam. Nanti malah muncul pejamkan mata gitu, malah muncul bayang-bayang macam-macam, datang setannya justru. Nah, ya, mengganggu khusyuknya. Baik. Jadi sesuai dengan sunnah Nabi, hindari tasabbuh, kemudian melatih diri, ya. Kan khusyuk itu berawal dari hati kan sebenarnya, kalbu. Nah, dari situ. Baik. Jika ada sesuatu yang mengganggu di depan, di arah kiblat, maka bisa melayangkan pandangan ke tempat sujud. Jika tempat sujud ada hal yang mengganggu, ya, mengganggu khusyuk, maka layangkan pandangan ke arah kiblat, kan begitu. Baik. Al-Khamis, yang kelima, iftirashu dhira'aini fis sujud. Iftirash, menghamparkan. Menghamparkan adhira'aini, kedua lengan. Fis sujud, dalam sujud. Jadi tidak diangkat dari tanah, tapi dihamparkan di tanah, diletakkan di tanah. Pada saat sujud, kedua lengan dihamparkan di tanah, diletakkan gitu. Nah, ini makruh. Sunnahnya kan kedua lengan diangkat kan, dijauhkan dari tanah. Nah, dijauhkan dari lambung. Jika dihamparkan di tanah, maka ini makruh li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fis sujud, seimbanglah kalian dalam sujud. Seimbanglah kalian dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi, dan janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan dhira'aihi, menghamparkan, membentangkan dhira'aihi kedua lengannya, inbisatul kalbi, seperti anjing yang menghamparkan kakinya di tanah. Akhrajah al-Bukhari, hadith riwayat al-Bukhari. Fayambagi lil musalli, maka semestinya lil musalli, bagi orang yang sholat, an yujafiya untuk menjauhkan, baina dhira'aihi, antara kedua lengannya, wa yarfa'ahuma dan mengangkat kedua lengannya, anil ardh, dari tanah. Ayu jafiya baina dhira'aihi, menjauhkan antara kedua lengannya, yang dijauhkan dari lambung. Jauhkan dari lambung. Wa yarfa'ahuma anil ardh, dan mengangkatnya dari tanah, tidak dihamparkan di tanah. Wa la yatashabbahu bil hayawan. Wala yatashabbahu bil hayawan, dan jangan tashabbuh, meniru perilaku hewan. Dalam hal ini anjing yang disebutkan di hadis, wala yusuf ahadukum dirahim disawatul kalib. Tetapi apabila seseorang salat berjamaah, maka jika rapat ya, terkadang tidak memungkinkan bagi kita menjauhkan kedua lengan dari lambung, karena akan menyikut saudara kita di dalam shaf, tapi tetap bisa kita angkat dari tanah, kan? Nah, mengangkat dari tanah jelas dimakruhkan diangkat. Adapun menjauhkan dari lambung begini menyikut saudara kita, wah, nanti khawatir yang ini juga tidak sahabat, dia gini jadi sikut-sikutan lagi. Nah, baik. Jadi di sini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini kan sunnah menjauhkan dari lambung. Sunnah itu perkara yang sunnah. Apabila mengganggu, ya, maka di sini sunnah ini tidak mengapa untuk ditinggalkan, daripada kita mengganggu. Nah, daripada kita mengganggu saudara kita, akhirnya dia tidak khusyuk gara-gara itu, terganggu, tersikut. Nah, baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.